Konsultasi Syariah. Sejarah penamaan surat dalam Al-Quran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada 114 surat dalam Al-Quran, dan beberapa di antaranya dikenal namanya melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, dan yang lainnya. Para ulama berbeda pandangan apakah penamaan seluruh surat dalam Al-Quran bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Tauqifi, atau sebagiannya bersumber dari pendapat atau ijtihad para sahabat. Mayoritas ulama lebih condong pada pendapat nama seluruh surat Al-Quran bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang memilih pendapat ini adalah Imam At-Tabari, Imam Zarkashi, Imam Suyuti, Rahimahumullah. Imam Suyuti Rahimahullah menegaskan, seluruh nama surat dalam Al-Quran adalah Tauqifi, bersumber dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena khawatir memperpanjang, tentu akan saya jelaskan hadis-hadis tersebut. Al-Itqan. Inilah insya Allah pendapat yang kuat dalam hal ini. Sebagaimana dinilai kuat oleh seorang ahli tafsir Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi Rahimahullah. Beliau mengatakan, nama-nama surat dalam Al-Quran bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama dan urutan surat, demikian juga urutan ayat, tiga hal ini semuanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikabarkan oleh Jibril Alaihi Salam bahwa Al-Quran yang tersimpan di Lauh Al-Mahfud adalah demikian. Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Demikian, Wallahu A'lam Bissawab.